السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى في سورة النساء في آية 85: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya dalam surat An-Nisa ayat 85, man yashfa syafa'atan, siapa yang memberikan syafa'ah, bisa bermakna pembelaan, bisa bermakna bantuan untuk menyampaikan pada orang lain. Siapa yang memberikan syafa'ah yang baik, maka baginya nasibun minha, dia akan mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, sedangkan siapa yang memberikan syafa'at yang jelek, yakun lahu kiflun minha, dia akan ikut ambil bagian, ikut andil dalam kejelekannya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu muqit, ay syahidan hafizan hasiba. Jadi Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha menyaksikan, menjaganya, mencatatnya atas semua detail amalan manusia. Itu makna muqim. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqita, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu muqim, menjaganya, memeliharanya, dan bahkan mencatatnya dengan teliti, menghitungnya satu persatu dengan teliti. Artinya jangan dianggap karena amalanmu kecil kemudian enggak akan diperhatikan. Tidak. Sekecil apapun akan tercatat. Al-murad bisyafa'ah, yang dimaukan dengan kalimat syafa'ah di dalam ayat ini, walaupun memang maknanya syafa'at seperti yang kita kenal, tetapi dalam ayat ini maknanya al-mu'awanah ala amrin minal umur, saling membantu dalam perkara-perkara. Faman syafa'a ghairahu wa qama ma'ahu ala amrin min umuril khair wa minhu syafa'a lil madlumin liman zalamahum kana lahu nasibun min syafa'atihi. Maka siapa yang memberikan syafaat kepada orang lain, tegak bersamanya, membantunya, mendukungnya atas satu perkara dari perkara-perkara yang baik, maka dia pun akan ikut andil mendapatkan kebaikannya. Contohnya, wa minhu, diantaranya, asyafa'ah lil madlumin, Di antaranya adalah syafaat bagi orang-orang yang terzalimi terhadap orang yang menzaliminya. Kalimat syafa'ah dari kata syafa'. Apa makna syafa'ah? Ma ma'na asy-syaf'u? Asy-syaf'u barakallahu fiikum adalah lawannya witr. Apa witr? Ganjil. Berarti apa syafaat? Apa syafaat? Apa lawannya witir? Apa lawannya ganjil? Genap. Maka syafaat ini genap. Witir, ganjil. Mengapa disebut genap? Padahal yang dimaksud tadi dijelaskan adalah membantu. Karena tadinya satu orang yang sedang kebingungan, saya terdolimi, harta saya tidak bisa diambil. Datang satu orang berkata, ayo, saya bantu. Yang tadinya sendiri, jadi berdua. Yang tadinya witir, jadi genap. Mafhum. Apa makna syafaat? Maka orang ini, orang pertama dibantu oleh orang kedua, jadi genap. Tadinya sendirian, jadi berdua. Ayo, saya antar. Diantar ke rumah orang yang mendoliminya. Ya si, antum jangan dolim kepada fulan. Saudaraku ini berhak untuk menerima dari antum bayaran. Bukankah barangnya sudah diterima? Ya sudah, bayar dong. Ya saya kan tidak janji hari ini. Kamu janjinya kontan, bayarkan. Maka orang yang membantu ini tadi disebut syafi', memberikan syafaat. Yang dibantu ini disebut masyfur, yang diberi syafaat. Baik. Tetapi yang namanya membantu orang lain, memberikan syafaat, menggenapkan, ini ada dua. Ada dalam rangka kebaikan, ada dalam rangka kejelekan. Tadi contohnya dalam rangka kebaikan, sekarang dalam rangka kejelekan. Saya itu sangat ingin mencuri barang itu. Gimana ya? Ayo, saya bantu. Digenapkan. Tadi sendirian jadi berdua. Biar saya yang jaganya, kamu yang ambilnya. Ini syafa'ah sayyi'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yashfa' syafa'atan hasanatan," barang siapa memberikan syafaat yang baik, "yakun lahu nasibun minha," dia mendapatkan bagian kebaikan. Dan siapa yang yashfa' syafa'atan sayyi'atan, siapa yang memberikan bantuan syafaat yang jelek, maka akan mendapatkan kejelekannya pula. Mendapatkan baik bagian dari kejelekannya. Qala, dikatakan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas, "Kana lahu nasibun min syafa'atihi," maka yang memberikan syafaat akan mendapatkan bagian dari syafaatnya, "bihasbi sa'yihi wa 'amalihi wa naf'ihi," sesuai dengan usahanya, sesuai dengan amalnya, sesuai dengan manfaatnya. Maksudnya seberapa bagian saya tergantung. Cuma ngomongkan saja atau berikut mengambilkannya atau dengan berkorban untuknya, tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang dia usahakan, sesuai dengan apa yang dia kerjakan, sesuai seberapa beratnya bantuan dia kepadanya. Wala yanqus min ajril asilil mubasyiri syai', dengan tanpa mengurangi pahala dari orang yang asli, maksudnya orang yang pertama, yang mubasyir, yang langsung berkait. Ini tadi yang masyfu ini yang langsung berkait dengan urusannya. Baik. Dia mendapatkan pahala. Orang yang membantunya mendapatkan pahala persis seperti dia, dan dianya tidak terkurangi apapun. Saya itu punya hajat penting sekali. tapi enggak berani menemui ustaz. Kata temannya, ayo sama anak. Atau anak sampaikan. Dah, kamu duduk saja. Saya akan sampaikan. Ustaz, sepulang begini, begini, begini. Apa namanya ini? Syafaat. Ini namanya syafaat. Walihadal ma'na. Dan untuk makna inilah pembahasan syafaat Rasulullah SAW nanti yaumul qiyamah. Tentunya seluruh manusia ingin selamat. Dan seluruh kaum muslimin ahli tauhid ingin mendapatkan ampunan dari dosa-dosa mereka. Itu satu golongan. Sedangkan Rasulullah SAW menggenapkan mereka. Aku akan mintakan untuk kalian. Maka Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah SWT. Memuji Allah dengan pujian-pujian yang baru diilhamkan saat itu juga. Pujian yang tidak pernah dipujikan sebelumnya. Yang diwahyukan kepadanya saat itu. Setelah memuji Allah dengan pujian-pujian yang tinggi, Allah menyatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tushaffa'. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, angkat kepalamu, mintalah, akan aku beri. Dan berikan pembelaan syafaat, akan aku berikan pembelaan syafaat. Maka Nabi menyatakan, ya Rabbi ummati, ummati. Ya Allah umatku, umatku. Menggenapkan permintaan umatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meminta keselamatan kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Nabi memintakan untuk mereka. Ya Allah ummati, ummati. Itu namanya syafaat. Tergambar bagaimana bentuk syafaat. Ada syafaat yang sifatnya syariah. Yang berkait dengan syafaat nanti yaumul qiyamah. Dan itu ada pembahasannya tersendiri. Dan ada syafaat antar manusia di dunia. Seperti contoh-contoh tadi. Seorang yang tidak berani meminta maaf kepada ustadznya. Diwakili atau dibantu. Ayo, sama saya. Saya akan mintakan pada kamu dan saya akan berikan pada kamu. Hajatnya. Maka dia sampaikan, ya ustadz, si fulan mau ketemu antum tapi dia malu begini begini begini. Itu syafaat namanya. Barakallahu fiikum. Hanya saja karena di dunia dan sifatnya dunia, ada syafaat untuk mendukung kebaikan, ada syafaat untuk mendukung kejelekan. Kalau syafaat itu untuk mendukung kebaikan, akan ikut mendapatkan kebaikannya tanpa mengurangi kebaikan orang pertamanya. Kalau jelek memberikan syafaat atas kejelekan seseorang, maka dia mendapatkan kejelekannya tanpa mengurangi kejelekan orang pertamanya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa man awana ala ghairihi ala amrin minasyari kana alaihi kiflun minalizm. Maka siapa yang membantu orang atas perbuatan jeleknya, perbuatan jahatnya, maka dia pun akan ikut terkena dosanya. Bihasbi ma qala bihi wa awana alaih. Sesuai dengan seberapa besarnya bantuan dia. Nah, saya bantu. Saya awasi. Kamu yang ambil, saya ngawasi. Cuma ngawasi. Ada yang bukan hanya ngawasi. Biar, saya ambilnya. Dia lebih berani rupanya. Lebih besar lagi tentunya. Ada yang masya Allah semuanya diwakili. Kamu duduk saja. Saya ambilkan untukmu. Saya curikan untukmu. Barakallahu fikum, lebih besar, lebih jahat. Sehingga dikatakan bihasbi maqama bihi wa awana alaih. Sesuai dengan apa yang dia tegakkan dari bantuannya dan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Fafi hadza al-hassu al-azimu ala ta'awuni ala al-birri wa taqwa. Berarti di sini ada anjuran yang besar, anjuran yang sangat dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita saling bantu-membantu dalam kebaikan. Dan jangan bantu-membantu dalam kejelekan. Berarti semakna dengan apa yang Allah katakan di ayat lain. Ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. bantu membantulah kalian atas kebaikan dan ketakwaan. Wazajr al-azim, dan ada peringatan besar, hati-hati, jangan kalian kerjakan. Apa itu? Ta'awun alal ismi wal udwan, bantu membantu dalam dosa dan dalam permusuhan. Ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolonglah, bantu membantulah, saling berikan syafaat dalam kebaikan dan ketakwaan. Tetapi ya wailakum, jangan tolong menolong dalam dosa, jangan bantu membantu dalam dosa, dan jangan saling memberikan syafaat dalam dosa dan kejelekan, dalam permusuhan dan pertikaian. Kenapa kamu merenung, saya jengkel sama si fulan? Oh, si fulannya memang tua anak, begini, begini, begini. Ayo, kita lawan dia. Itu namanya bantu membantu dalam kejelekan. Harusnya bukan seperti itu. Mungkin itu hanya perasaanmu saja. Jangan-jangan dia tidak niat mengatakan begitu seperti yang kamu pahami. Enggak, dia berkata begini dan begitu. Saya tanyakan ya. Ya akhi, antum kemarin belum gini maksudnya. Ah, sudah saya duga. Kamu niatnya baik. Dari awal saya sudah menduga bahwa kamu ini tidak mungkin menjelekkan saudaramu sendiri. Dia kembali ke temannya. Dia tidak bermaksud seperti itu. Saya sudah tanyakan. Ketemu, akur kembali. Dirujuk kembali, diakurkan kembali, di bukan kemudian malah dipanas-panasi dengan provokasi. Bukan kemudian ditambah dengan sekian perkara untuk membakar kemarahan saudaranya. Pada ta'awun ala mana? Alal izmi wal udwan. Itu bantu membantu atas permusuhan dan dosa. La ta'awanu, kata Allah, wa la ta'awanu alal izmi wal udwan. Wa qarrara dhalika biqawlihi, dan Allah tetapkan kaidah ini dengan menyatakan di akhirnya, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu muqita, syahidan, hafizan, hasiba, menyaksikan, menjaga dan menghitung. Semua amalan-amalan kalian akan diperhatikan oleh Allah, dicatat oleh Allah, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal dengan sebiji darah kebaikan akan lihat catatannya nanti yaumul qiyamah, dan siapa yang berbuat kejelekan sebiji darah pun akan melihat nanti catatannya yaumul qiyamah. Fayujazi kullan ma yastahiqquh, dan akan dibalas masing-masingnya sesuai dengan apa yang pantas baginya. Kebaikan dibalas kebaikan, kejelekan dibalas kejelekan. Kebaikan akan Allah lipatkan sekian kali lipat pahalanya, dan kejelekan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu, kalau Allah kehendaki Allah azab dia sesuai setimpal dengan perbuatannya. Dan kalau Allah kehendaki, afa anhu, kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia, Allah maafkan dia. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa idha huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Jika kalian diberi tahiyah, maka balaslah tahiyah mereka dengan yang lebih baik atau sama. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha menghitung, mencatat, memperhatikan. Saya terjemahkan dengan kalimat tahiyat, tahiyah, tahiyah. Jika kalian diberi tahiyah, maka balaslah tahiyahnya dengan tahiyah yang sama atau yang lebih baik. dengan yang lebih baik atau sama. Baik, apa itu tahiyyah? At-tahiyyah al-lafdhu shadir min ahadil mutalaqiyaini ala wajhil ikrami wad-du'a. Tahiyyah adalah lafaz yang diucapkan oleh orang yang bertemu dengan saudaranya dalam bentuk ikram wad-du'a. Ikram penghormatan, doa adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalimat tahiyyah sifatnya masih umum. Masih umum. Semua kata sambutan, semua kata yang diucapkan ketika bertemu, ai, itu sudah tahiyyah itu. Tayyib, bersama masih belum selesai. Minal bashashati wa nahwiha. Wa ma yaqtarinu bidzalik, dan diiringi dengan wajah yang ceria. Dengan wajah yang ceria dan sejenisnya. Jangan menyambut dengan alam salam. Mukanya cemberut. Ini yang dengar di radio enggak tahu wajahnya kayak apa. Ya. Rugi mereka. Yang langsung duduk di sini baru kelihatan ya. Alam salam. Ini kenapa orang ini? Tidak menyambut namanya. Walaupun kata-katanya kata sambutan. Semestinya kalau menyambut dengan muka yang ceria, ahlan wa sahlan, kebala, pakhir, apa kabarnya, bagaimana anakmu, bagaimana istri, sudah sehat semua, mereka bagaimana, sekarang kamu di mana, dan seterusnya. Itu ucapan-ucapan tahiyyah yang seperti itu, barakallahu fikum, dijawab, ahlan wa sahlan bikum. Atau kalimat hai, atau kalimat halo, dijawab bukan wa'alaikum hai, wa'alaikum halo. Dijawab dengan yang sama dengan apa yang mereka ucapkan. Barakallahu fikum. Atau selamat siang. Atau selamatnya diputus lagi. Diringkas. Siang, siang. Malam, malam. Ini barakallahu fikum. Semua itu disebut tahiyyah. Semua itu disebut tahiyyah. Tetapi tahiyyah yang afdalut tahiyyah adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah sebaik-baik tahiyyah, sebaik-baik sapaan. Juga sama dengan basyasatul wujuh, dengan kecerahan wajah. Karena ibtisamaka li akhika sadaqah. Senyummu pada saudaramu sadaqah. Walaupun engkau di rumah sedang marah, walaupun engkau sedang berantem dengan istrimu, walaupun engkau sedang punya beban, sedang bangkrut, sedang musibah, datang sahabatmu, assalamualaikum, waalaikumsalam, usahakan untuk senyum. Yang di belakang, itu urusan lain. Karena dia gak berkait dengan urusanmu. Saudaramu yang datang gak berkait dengan permasalahan keluargamu, gak berkait dengan urusan dagang dan bisnismu, gak berkait dengan itu semua. Mengapa engkau ikut marah pada setiap orang? Siapapun yang datang, siapa yang berbicara, cemberut terus. Pada barakallahu fikum, tidak hikmah. Usahakan tetap untuk menyapanya dengan baik. Ahlan wa sahlan. Silakan duduk. Naam, barakallahu fikum. Wa a'la anwa'it tahiyyah. Setelah didefinisikan tahiyyah tadi secara umum, kemudian dikatakan a'la anwa'it tahiyyah, dan yang paling tingginya dari jenis tahiyyah, ma warada bihi syara', apa yang disebutkan dan diajarkan oleh syariat. Lebih baik daripada selamat siang, lebih baik daripada selamat pagi, lebih baik daripada sepada atau sepada. Siapa ada? Allah alam. Apa maknanya? Barakallahu fikum. Lebih baik pula daripada sabahus surur, sabahul khair, ila akhiri. Hada barakallahu fikum masyru', disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minas salam ibtida'an waraddan. ini adalah jawaban yang terbaik dan ucapan sapaan yang terbaik. Mana ibtidaan wa raddan, memulai juga baik, menjawabnya juga baik. Selamat siang. Assalamualaikum. Menjawab. Dia mendoakan kita selamat di siang hari saja. Tapi kita mendoakannya secara mutlak. Engkau semoga selamat. Kan lebih baik. Barakallahu fikum. Fa'amara ta'ala al-mu'minina annahum idha huyyu bi'ayi tahiyyatin kanat. Maka ayat ini memerintahkan kita kaum muslimin ketika diberi sapaan. Dengan sapaan apapun, perhatikan kalimat beliau Syekh Sa'di rahimahullah, bi ayyi tahiyatin kanat, dengan sapaan apapun, an yarudduha bi ahsana minha, hendaklah jawab dengan yang lebih baik. Lafzan, lebih baik secara lafaz, wa bashashah, dan juga dengan wajah yang lebih baik. Kalau dia salamnya kecut, kamu salamnya sumringah. Mudah-mudahan dipaham sumringah. Ceria. Au mislaha fi dzalik, atau sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ininya malas memberi salam. Pendek banget. Assalamualaikum. Wajahnya juga dingin sedingin es. Ya kamu jawab dengan seimbang. Waalaikumsalam. Selesai. Tetapi barakallahu fikum, itu hanya melaksanakan kewajiban. Itu hanya melaksanakan kewajiban. Tetapi anjurannya dari Allah lebih dari itu. Fahayyu bi ahsana minha. Maka balaslah dengan yang lebih baik. Lebih baik dari dua sisi. Lebih baik lafzan dan lebih baik basyasyatan. Lafzan wa basyasyah. Lafzan lafadnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Udah lebih baik. Atau lengkap. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wajahnya juga kalau tadi dingin, dia jawabnya dengan basyasa. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti afdal min jihatain. Lebih baik dari dua sisi. Min jihatil lafad wa min jihatil wajah. Dari sisi lafadznya dan dari sisi wajahnya. Wa mafhumu dzalika, dan dipahami dari ini, berarti mafhumu khulafahnya an-nahyu an adamir radd, larangan untuk tidak menjawab. Walaupun tidak tersurat tetapi tersirat. Walaupun tidak tertulis tetapi terpahami. Mengapa? Dari mafhumnya. Yang dijuluki dengan mafhum mukhalafah, mafhum sebaliknya. Kalau diberi sapaan, maka jawablah dengan yang lebih baik atau paling tidak sama. Mafhumnya apa? Mafhumnya jangan enggak dijawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sengaja pura-pura lihat ke atas, pura-pura lihat kemari, tidak menjawabnya. Dan dia tidak tuli. Bukan tidak terdengar. Maka ini melanggar ayat ini. Karena Allah perintahkan dengan fi'lu amrin. Fahayyu. Fahayyu maknanya jawablah, kata Allah. Berarti dilarang untuk tidak dijawab. Karena disuruh untuk menjawab. Barakallahu fikum. Sapaan dijawab sapaan. Dan yang lebih baik. Wa mafhumu dhalika nahyu an adamir raddi bil kulliyah. Berarti terpahami dari ayat ini larangan untuk tidak menjawab secara keseluruhan atau menjawab dengan di bawahnya. Tidak boleh. Kalau sama masih boleh. Tapi itu hanya sekedar menjawab atau sekedar melaksanakan kewajiban saja. Enggak ada kelebihannya. Tetapi barakallahu fikum, kalau kurang dari itu jangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kurang. Dia mengucapkan 20, kamu kasih 10. Assalamualaikum 10. Warahmatullahi 20. Wabarakatuh 30. Kalau dia berikan kamu 20, maka jawablah paling tidak 20 atau 30. Tidak boleh 10. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih atau sama. Wa yu'khad min al-ayatil karimah al-hathu 'ala ibtida'i salam. Berarti termasuk juga dalam ayat yang mulia ini ada anjuran untuk memulai salam. Wa tahiyyah, memulai sapaan. Min wajhaini, dari dua sisi. Ahaduhuma, salah satunya, annallaha amara biraddiha bi ahsana minha. Dari mana kita dapatkan bahwa ayat ini menyuruh kita untuk memulai salam? Sepertinya ketika kita baca ayatnya wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Enggak ada suruh memulai salam kan? Adanya jawablah. Jawablah dengan yang lebih baik atau dengan yang sama. Kata beliau, kata Syekh Sa'di, al-alim al-faqih, karena faqihnya ulama. Maka mereka sangat jeli. Kalau Allah menyatakan jawablah dengan yang lebih baik, berarti itu perkara yang sangat baik kalau engkau memulainya, karena engkau akan mendapatkan afdal. Iya kan? Karena Allah menyatakan jawablah dengan yang lebih baik, maka ini anjuran kepada kita semua untuk memulai salam. Mengapa? Agar mereka menjawabnya lebih baik, agar kita mendapatkan yang afdal wa afdal. Paham? Barakallahu fiikum. Itu sisi pertama. Karena Allah mengkhabarkan akan dijawab dengan lebih baik, maka itu artinya anjuran agar kita memulai salam, agar mendapatkan kebaikan yang lebih. Wa dzalika yastalzim anna tahiyyah matlubatun syar'an. Ini menunjukkan bahwa tahiyyah, sapaan, itu dianjurkan. Sudah kita katakan tadi, menyapa bisa dengan banyak kalimat, bisa dengan banyak kata, tetapi salam adalah yang terbaik. Hei, lamun aja, mikirin apa sih? Itu menyapa, dan itu dapat pahala. Menghibur saudaranya, membesarkan hati saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Ats-tsani, sekarang yang kedua. Tadi dikatakan anjuran memulai salam dari dua sisi. Sisi pertama, karena balasan lebih baik. Maka anjuran agar kita memulai supaya dapat lebih baik. Ats-tsani, ma yustafadu min fi'li at-tafdhili wa huwa ahsan ad-dal ala musyarakati at-tahiyyah wa radduha bil hasan kama huwa al-ashl fi dhalik. Yang kedua, apa yang diambil dari faedah tafdhil, keutamaan seorang yang menjawab, maka otomatis kalau tidak ada anjuran untuk memberi salam, maka untuk apa ada kalimat jawablah? Iya kan? Kalau enggak ada perintah untuk memberi salam, maka bagaimana mungkin ada perintah untuk jawablah dengan yang lebih baik? Menunjukkan bahwa memulainya pun disyariatkan. Memulai salam disyariatkan. Menjawabnya juga disyariatkan. Wa yustatsna min umumil ayatil karimah. Tetapi ada pengecualian. Sebagaimana biasa pada setiap hukum, ada saja kekecualiannya. Maka hukum-hukum ini, hukum tentang masalah memberi salam dan menjawab salam, ada kekecualian. Bihalin ghairi ma'murin biha, yaitu pada keadaan di mana kita tidak disuruh untuk memberi salam. Di mana kita tidak disuruh untuk memberi salam. Seperti ala mustaghilin biqira'ah, orang yang sedang sibuk baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum. Jangan diganggu, biarkan dia baca Quran. Tidak dianjurkan untuk memberi salam. Demikian pula barakallahu fikum. Au istima'il khutbah, atau sedang mendengarkan khutbah Jumat. Kamu datang terlambat. Salam ke belakang, salam ke kiri, salam ke kanan. Assalamualaikum. Ini mereka sedang khusyuk mendengar khutbah. Tidak dianjurkan untuk memberi salam. Apalagi dengan jabat tangan. Menyibukkan mereka dari khutbah. Jangan diganggu. atau seperti mereka-mereka yang sibuk dengan sesuatu sehingga tidak bisa menjawab karena mulutnya penuh makanan. Sehingga orang-orang Arab bilang la salam ala ta'am. La salam ala ta'am artinya enggak perlu salam ketika dia sedang makan. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Akhirnya keselak dia ketika sibuk dengan makannya. Barakallahu fikum. Ini memulainya. Qal au musallin atau orang yang salat misalnya. Wallahu taala alam, karena kita memulai sebaiknya tidak perlu memberi salam pada orang yang salat. Tetapi kalau bukan kepada orang salat tapi ada orang yang salat, kamu hanya mengucapkan kepada orang-orang di sana assalamualaikum, di sana ada yang salat, mendengarkan salam tadi. Maka diriwayatkan wallahu taala alam hanya meletakkan tangannya seperti ini. Punggung telapak tangannya di atas dan dalamnya di bawah. Cukup begini saja menjawabnya. Karena tidak boleh ada dhamir mukhatab kepada manusia. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau ada dhamir mukhatab kepada manusia, maka rusak salatnya. Kalau tidak ada dhamir mukhatab kepada manusia, berarti tidak mengajak bicara manusia, enggak apa-apa. Maka ketika kamu bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ada dhamir mukhatab pada manusia? Tidak ada. Boleh. Bahkan kalau perlu alhamdulillah, hamdan katsiran, thayyiban mubarakan fi. Kamu yang di sebelahnya jangan menjawab yarhamukallah. Jangan. Mengapa? Sudah ada dhamir kaf. Yarhamuka. Kanya kepada kamu. Tadi dia mengucapkan bersin alhamdulillah hanya pujian pada Allah, enggak ada mukhatab pada manusia. Tetapi jawabannya yarhamuka, semoga Allah merahmatimu wahai saudaraku, kan begitu. Itu ucapan pada manusia, rusak. Itu adalah kalamun nas, berbicara pada manusia. Demikian pula kalimat assalamualaikum, ada dhamir kum yang menunjukkan kamu berbicara pada manusia. Atau sebaliknya, waalaikumsalam dan kepadamu juga salam, itu juga ada dhamir kepada manusia. Maka tidak perlu menjawab salamnya Allahumma illa isyarah biyadihi hakada. Ini juga sama. Yang di radio bingung, enggak melihat kayak apa. Ikhwan ibn a'azakumullah, mendengarkan di radio bagus, mendengarkan di masjid langsung lebih bagus lagi. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Waraddaha bil hasan wa yustathna min dhalika fainahu la yutlab ijabata tahiyyatihi. Mengapa tidak dianjurkan untuk salam pada orang yang sibuk sedang baca Quran atau sibuk mendengarkan khutbah atau tadi? Karena kita tidak mengharapkan mereka menjawab atau tidak diharapkan mereka bisa menjawab karena sibuk. Wa kadzalika yustathna min dhalika man amara syari' bihajrihi. Demikian pula pengecualian yang lain, yaitu orang-orang yang diperintahkan oleh syariat untuk diboikot. Wa adamu tahiyyatihi, enggak perlu menyapa mereka, enggak perlu memberikan salam pada mereka. Ayyuhjar, dihajar. Sebagaimana tiga sahabat yang mulia yang tidak ikut perang Tabuk dan tidak punya alasan apapun yang syar'i. Walaupun mereka menyesal dan datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku enggak punya alasan apapun. Maka Rasulullah SAW langsung mendiamkan mereka ini dan memerintahkan kaum muslimin untuk jangan salam kepada mereka ini, bertiga ini. Barakallahu fikum. Ini hadis yang sahih dalam kitab-kitab sahih. Maka siapa yang menyatakan tidak ada tahdir-tahdiran, tidak ada hajar-hajaran, maka dia menentang sunnah terang-terangan. Karena Nabi menyatakan jangan ajak bicara dia, jangan beri salam padanya. Sampai 50 hari lebih. Kurang lebih 50 hari, lebih sekian hari. Ikhwan ibn a'azakullah, ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, menyatakan ini adalah pengecualian dari perintah untuk salam, kecuali orang yang dihukum karena dia menyelisihi sunnah, menentang sunnah, menentang syariat, sampai dia mau bertaubat dan kembali kepada sunnah. Wa huwal 'asi, termasuk di dalamnya ahli maksiat yang tidak mau taubat. Sudah ditegur sekali, dua kali, tiga kali tidak mau taubat. Wallahi la ukallimuka abada, sungguh aku enggak akan bicara lagi kepadamu sampai kamu berhenti dari mabukmu, misalnya. Kalau kejahatannya atau dosanya mabuk-mabukan dan lain-lainnya. Fainahu la yutlab ijabata tahiyyatihi, karena orang-orang seperti ini pun kita tidak berharap jawaban tahiyat mereka. Wa kadzalika yustasna min dzalika min amri syari' bihajrihi wa adami tahiyyatihi. Demikian pula dikecualikan oleh orang-orang atau orang-orang yang tidak diharapkan jawaban tahiyatnya, yaitu orang yang yartadi atau orang yang meninggalkan sunnah masuk ke dalam bid'ah. Ghair at-ta'ib alladhi yartadi bil hajr fa innahu yuhjar wa yuhayya wa la yuhayya, maka orang-orang seperti ini yuhjar wa la yuhayya, dihajar dan tidak diberi salam. Wa la turaddu tahiyyatuhu, dan tidak dijawab salamnya. Wa dzalika li mu'aradatil maslahatil kubra, yang demikian karena bertentangan dengan maslahat yang lebih besar. Apa maslahat yang lebih besar? Maslahat yang lebih besar adalah keselamatan kaum muslimin dari penyimpangan orang tersebut. Maslahat yang lebih besar, bagaimana kaum muslimin terjaga dari fitnah seorang yang sesat, yang menyimpang, yang dal, Syi'i Rafidhi atau Khawarij, kaum teroris, kaum pemberontak, atau orang-orang yang demikian keadaannya menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, maka ini berbahaya. Maka kita sikapi mereka, kita tahzir mereka agar ada maslahat besar kaum muslimin tahu bahwa orang ini ternyata bukan ahlu sunnah, orang ini ternyata dijauhkan oleh para ulama ahlu sunnah, sehingga kaum muslimin secara umum selamat dari orang-orang yang demikian keadaannya. Nasallahu salamah wal afiyah. Wa yadkhul fi radd at-tahiyyah kull at-tahiyyah. Berarti ikhwan ibn na'azumullah, kita mendapatkan dalil-dalil tadi dengan aqwal ulama dari Imam Nawawi rahimahullah, dan juga sekarang sedang kita baca dari Syekh Sa'di, Syekh Nasir Sa'di rahimahullah, gurunya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyatakan dikecualikan kepada mereka-mereka yang menyelisihi sunnah, menyelisihi agama, agar mendapatkan maslahah kubra. Wa yadkhul fi radd at-tahiyyah kull tahiyyatin i'tadaha an-nas wa hiya ghairu mahmuratin syar'a. Perhatikan kalimat ini. Saya khawatir dikira itu dari saya. Termasuk dalam sapaan yang perlu kita jawab adalah tahiyyatun i'tadaha an-nas, sapaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Jangan terlalu kaku. Kalau bukan salam gak mau dijawab. Termasuk anjuran untuk menjawab adalah semua sapaan. Semua sapaan allati i'tadaha an-nas, yang biasa di masyarakat dilakukan, kamu jawab tidak mengapa. Ghairu mahdhurah syara'an, tidak dilarang syara'an. Mengapa tidak dilarang? Tidak ada unsur bid'ah, enggak ada unsur kekafiran, enggak ada unsur kesyirikan. Doa dan selamat di siang hari. Baik. Kita bicara tentang tidak mahdhur. Kalau dia menyapa kamu, niat baik atau niat jelek? Niat baik. Siang, Pak. Oh, siang. Kadang-kadang enggak jelas ngomong apa. Ya sudah, biasanya begitu, ya kita ikut begitu. Artinya, sapaan dia kita sambut. Dan itu barakallahu fikum sedekah pada kaum muslimin. Barakallahu fikum, kalau ternyata di negerinya pakainya halo, ya halo. Tetapi kita ajarkan pada mereka bahwa yang lebih baik dari itu adalah salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bicara tentang kaum muslimin. Dan kadang-kadang mereka menggabung semuanya. Hai, halo, assalamualaikum. Semua disebutkan 1, 2, 3. Nah, wadzalika, yang demikian barakallahu fikum, karena itu kebiasaan manusia dan mereka ingin memberikan sapaan yang baik kepadamu, maka jawablah sapaan baik mereka kepadamu. Dan yang lebih baik, lebih afdal, kamu berikan yang lebih baik. Fa innahu ma'murun biraddiha, maka kita juga diperintah untuk menjawab sapaan-sapaan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di negeri tertentu. Au bi ahsana minha, atau dengan yang sama dengannya atau dengan yang lebih baik. Thumma aw'ada ta'ala wa tawa'ada 'ala fi'l al-hasanati was-sayyi'at. Kemudian Allah SWT menjanjikan dan mengancam atas perbuatan kebaikan dan perbuatan kejelekan dengan satu kalimat. Satu kalimat tetapi memiliki dua mata. Mata tajamnya dua. Satu ke arah kebaikan-kebaikan, satu ke arah kejelekan-kejelekan. Apa itu? Innallaha 'ala kulli syai'in muqita. Allah Subhanahu wa taala Maha memperhatikan ucapanmu, perbuatanmu, fi'ilmu, semuanya. Apa maknanya ini? Allah Maha memperhatikan. Maknanya hati-hati, kalau kejelekan akan dibalas loh. Gembiralah kalau itu kebaikan, akan dapat pahala loh, karena Allah selalu memperhatikan. Berarti maknanya dua. Maknanya ada dua sisi. Wa'ada dengan tawa'ada. Aw'ada menjanjikan, tawa'ada mengancam. Lafaznya mirip, hati-hati. Yang pertama, aw'ada. Yang kedua, tawa'ada. Aw'ada menjanjikan, tawa'ada mengancam. Ala fi'li sayyi'ati ala fi'li al-hasanati was-sayyi'at. Terhadap perbuatan yang baik dan perbuatan yang jelek. Inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha menghitung, sekecil apapun tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini ada ancaman, ada berita gembira. Ancamannya, kalau engkau berbuat kejelekan, Allah mencatatnya, Allah hasib. Allah Maha mencatat, Maha meneliti, Maha mengetahui. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَيَحْفَظْ عَلَى الْعِبَادِ أَعْمَالَهُمْ. Maka Allah jaga atas para hambanya amalan-amalan mereka. حَسَنَهَا وَسَيِّئَهَا, yang baiknya maupun yang buruknya. صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا, yang kecilnya maupun yang besarnya. ثُمَّ يُجَازِيهِمْ, kemudian Allah membalas mereka. Bimaktabahu fadluh, kemudian Allah bahas, kemudian Allah balas mereka sesuai dengan konsekuensinya, sesuai dengan keutamaan Allah SWT yang Maha Mulia. Wa adluh, dan sesuai dengan keadilannya dan hikmahnya yang terpuji. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم.